Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ma ba'd. Faqala asy-syarih rahimahullah hafizahullah taala, wa af'alin tufidu at-tahwilah. Ini ya. Itu. Udah belum? Kan kemarin zona ini terbagi menjadi apa? Af'al tufidu al-yakin, al-af'al tufidu al-dhan. Nah, sekarang terakhir al-af'al tufidu at-tahwilah. Fi'il-fi'il yang memberikan keterangan atau memberikan faedah bahwasanya dia adalah bermakna tahwil, wa tasyir, pengalihan, perubahan. Wahia ittakhadha. Ini kan? Ini sudah. Sekarang yang mana? Hah? Oh, fawaid. Baik. Oh, udah ya. Jadi sekarang fawaidu. Wa tandihatun. Beberapa faedah dan tandihat. Baik. Asani yang kedua ya. Al-maf'ul asani wa huwa fil asli khabarul mubtada. Maf'ul yang kedua dari dhanna asalnya adalah khabar dari mubtada. Ya, misalnya untuk mengatakan Zaidun qa'imun. Ya, dhanantu Zaidan qa'iman. Nah, qa'iman berarti asli khabar dari mubtada. Rai, apa ini? Fa huwa ya'ti mufradan. Maka dia datang dalam bentuk mufrad. Ya, datang dalam bentuk mufrad. Contoh, ra'aitu al-ilma nafi'an. Aslinya al-ilmu nafi'un. Ya. Nah. Taib, dia datang dalam bentuk mufrad nafi'un. Apa makna mufrad di sini? Ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Bukan jumlah, bukan syabih bil jumlah. Taib, wa jumlatan. Nah, terkadang dia datang dalam bentuk jumlah. Ya, terkadang dalam bentuk jumlah. Kalau datang dalam bentuk jumlah seperti khobar dari mubtada. Zaidun qama abuhu. Zaidun jariyatuhu dhahibah. Ya. Nahu ra'aitu dzunuba tumitul qulubah. Saya melihat, ya, saya melihat berpandangan bahwasanya dzunub, ya. Jangan diterjemahkan melihat ya, berpandangan ya. Karena kalau af'alul hawas berarti cuma memaf'ulkan satu maf'ul. Namun yang di sini kan dia ya bukan teman-temannya sami'a syamma, bukan mendengar, mencium, melihat. Kalau itu semua af'al yang dilakukan oleh indrawi, perasa, itu cuma memaf'ulkan satu maf'ul. Nah, ini berpandangan begitu. Oh ya, ra'aitu adzunuba, saya berpandangan, memandang bahwasanya dzunub, dosa-dosa, tumitul qulubah, mematikan qalbu. Baik. Wasyibha jumlatin. Ya, dan juga datang dalam bentuk syibhu jumlah. Seperti khabar mubtada Zaidun fil da fid dar, Zaidun indaka. Nahu qauli ta'ala wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira. Ya. Taib. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira. Qiradata itu maf'ul awal. Ya. Wa waw atifa khanazira maf'ul tsani. Ya, atau sebaliknya. Ya. Taib. Minhum nanti dia jar majrur. Nah, berikutnya asalis yang ketiga, qad taraddu dhanna lil yakin. Ya. Qad taraddu dhanna lil yakin. Nah, terkadang ya, si dhanna ini dia bukan taraddu, apa? Qad taridu dhanna lil yakin, bukan taraddu. Qad taridu waroda yaridu. Terkadang zona ini terletak ya untuk maknanya sebagai yakin, bukan zon. Nahu qawlihi ta'ala inni zonantu anni mulakin hisabiyah. Ya, sesungguhnya bukan aku yakin, tapi sungguh-sungguh bukan aku duga. Namun aku yakin anni mulakin hisabiyah. Bahwasanya saya akan mulakin berjumpa hisabi dengan hisabku sendiri. Fadzanantu fi'lun madin ma'nahu al-yaqin. Maknanya yakin. Ya. Wa ta fa'ilun. Dzanantu fa'ilun itu. Ya, ta'nya fa'il. Wa anna ma dakhalat alaihi ya sadatun wa ma wa anna ma dakhalat alaihi ya. Dan yang masuk kepadanya ya. Saddatu masaddal maf'ulain yunzaru ad-durar al-masun. Taib. Nah, kemudian yang masuk kepadanya ya. Ya. Yang dia hadir ya, wa ma dakhalat alaihi yang masuk kepadanya yaitu masuk ke dhanna itu nanti saddatu masaddal maf'ulain. Dialah yang mencegah ya. Dari adanya dua maf'ul. Ini bisa dilihat di kitab Ad-Durar Al-Mas'un atau di kitab Al-Kawakib Ad-Duriyah. Ya, nanti di dhanna ini di Al-Mutamiyah ada pembahasan ta'liq, ilgha. Ya, di Al-Ajurumiyah itu belum ada. Nantilah ya. Insyaallah di Al-Mutamiyah. Sabar insyaallah. Nanti ada pembahasan ta'liq. Ada pembahasan ilgha dan sekelumit tentang pembahasan dhanna ini. Kapan bagusnya dhanna ini ya beramal utuh atau tidak beramal utuh. Taib. Ar-rabi yang keempat. Idza kanat ra'ah ya. Nah, apabila berikutnya ra'ah ini yang tadi saya singgung. Ra'ahnya ini melihat atau berpandangan. Saya memandang bukan memandang melihat begitu. Ya, wa ana ara, saya memandang anna faza, bahwasanya si faza kada wa kada, begini begitu. Bukan roh itu kada, bukan saya melihat si kada. Ya jelis, dia sedang nangkring begitu. Ya jelis ala kada, nangkring di atas suatu hal, bukan. Itu melihat. Tapi kalau ro'a yang bukan basoriyah berpandangan. Kalau yang maknanya melihat itu ro'a yang apa namanya fi'il hissiyah. Ya, fi'il hissi. Ya, indrawi. Nah, kata beliau di sini, idza kanat ra'a basariyatan tadullu 'ala ru'yati bil 'aini. Kalau ro'anya itu adalah basariyah, yang mata dilihatnya itu dengan mata, maka itu menunjukkan kepada ru'yah, penglihatan dengan 'ain, dengan mata. Ya. Fa innaha tata'adda ila maf'ulin wahidin. Kalau begitu dia cuma memaf'ulkan satu maf'ul aja. Ya, dia cuma memaf'ulkan satu maf'ul. Nah, kenapa? Karena seperti sami'ta, sami'tu, sami'a. Ya, dia batal disebut sebagai teman-temannya dhanna karena dia fi'il yang dijangkau dengan indrawi. Mendengar, melihat, mencium, menyentuh itu cuma satu maf'ul. Ya, nahu ra'aitu Zaidan. Ya udah maknanya. Ya, ra'aitu Zaidan. Wa idza ata ba'daha ma yuhimu annahu maf'ulun tsanin yu'rabu halan. Nah, berikutnya. Wa idza ata ba'daha, apabila datang setelahnya. Ya. Setelahnya yang dianggap itu disangka dia adalah maf'ul yang kedua, maka di'rab sebagai hal. Ra'aitu Zaidan qa'iman, maka qa'iman sebagai hal. Ya, ra'aitu rajulan qa'iman, maka qa'iman disebut sebagai na'at, bukan hal. Paham sini ya? Kenapa disebut sebagai hal? Karena sahibul halnya ma'rifah, si Zaidan. Kalau rajulan, zonantu rajulan qa'iman, zonantu fulanan qa'iman, berarti ya, na'at. Kenapa? Karena dia ma'rifah. Belum nyampe ke sini ya? Belum. Ya. Udah pernah diajarin belum? Di bab hal. Ya. Wala yakunu sahibul hal illa ma'rifatan. Sahibul hal itu pasti ma'rifah. Ya. Paham ke sini? Pernah diajarin enggak? Pernah ya? Di Matan Al-Jurumiyah ya? Nah. Taib. Al-Khamis yang kelima. Hunaka af'alun katsiratun tansibu maf'ulain. Ya, walaysat min akhwati dhanna. Ada beberapa fi'il-fi'il yang banyak yang menasabkan dua maf'ul namun bukan akhwatnya dhanna. Nahu kasa a'ta. Ya, kasa memakaikan, A'ta memberi. Antum katakan A'ta itu Zaidan dirhaman. Zaidan maf'ul tsani, dirhaman, Zaidan maf'ul awal, Zaidan maf'ul tsani. Si dirhaman ya, dirhaman maf'ul tsani. A'ta itu Zaidan dirhaman. Ya, Zaidan maf'ul awal, dirham maf'ul tsani. Bahkan nanti ada juga fi'il yang menasabkan tiga maf'ul. Tiga maf'ulnya. Enggak tanggung-tanggung. Nah, itu nanti di bab A'lama. Ya. Di Al-Mutamimah ada. Ya. As-sadis yang keenam, zakarul musannifu dzanna wa akhwatuha fil marfu'ati istitradan litatmimi baqiyatin nawasikh. Ibnu Jurrom di sini zakara menyebutkan dzanna dan akhwatnya itu fil marfu'at, masuk kepada bab marfu'at. Ya, kenapa demikian? Ditatmim untuk menyempurnakan, ya, baqiyatin nawasikh, amal-amal nawasikh. Karena kan sebelumnya disebutkan mana isim marfuat setelah mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, isim kana. Nah, kemudian apa lagi? Khobar inna. Khobar inna. Boleh tanggunglah, kita sempurnakan aja nawasikh, masuk zona. Ya, padahal zona bukan, ya. Enggak ada itu isimnya marfu ya. Ada maf'ul awal dari zona marfu. Mansub semua. Nah, itu rahasianya. Al-i'rab. Baik, kita bahas sekarang i'rabnya. Nah. Dibaca sini, Pak Priyadi. Fadhol. Bismillah. Qala syarih Afidhahullah Ta'ala al-i'rabu al-awwalu wa ma adhunnu sa'ata qa'imatan wa ma adhunnu al-wawu harfu 'atfin ma nafiyatun ma'nya wawunya wawu 'atfin ma'nya manafiyah wa ma adhunnu sa'ah, tidaklah aku menduga, begitu berarti. Adhunnu fi'lun mudhari'un mutasarrafu mutasarrafun mutasarrifun mutasarrifun min dhanna yunsabu maf'ulaini wa fa'ilat wa fa'ilihi dhamirun yansibu maf'al maf'ulaini wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Baik, jelas ya. Terus as-sa'ata maf'ulun awwalun mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Qa'imatan maf'ulun tsanin mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Tayyib, ahsanta. Terus as-tsani wattakhadallahu Ibrahima khalilan. Ah, berarti takhada itu tufidu apa? Tufidu yakin apa dzan? Yakin. Yakin antum? Wattakhadallahu. Lah. Hah? Tasyir. Tahwil. Nah, terus baca lagi. Wattakhadha alwabu istinafiyatun. Wow, istinafiyah berarti jumlah berikutnya itu sudah jumlah yang baru. Nanti namanya jumlah musta'nafah. Terus ittakhadha fi'lun madin min af'alit tahwili tansibu maf'ulaini. Allahu lafdul jalalati fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Baik, ahsanta. Terus Ibrahima maf'ulun awwalun mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Baik, terus Khalilan maf'ulun tsanin mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Baik. Wa attakhadallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Ya. Terus lanjut. Ats-tsalits wa narahu qariban. Wa narahu al-wawu harfu 'athfin. Narahu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu 'ala akhirih. Mana'a min dhuhuriha at-ta'adzuru. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu nahnu. Wal ha'u dhamirun muttasilun mabniyun 'alal dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun awwalun. Baik, terus. Qariban maf'ulun tsanin mansubun wa 'alamatu nasbihi al fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Baik. Tamarin. Latihan. Ayyinil af'ala an-nasikhata fil ayati al-atiyati. Wabayyin maf'ulai kullin kulli fi'lin minha. Ayyin, dan tentukan fi'il-fi'il nasikhah pada ayat berikut, dan jelaskan dua maf'ul dari masing-masing setiap fi'ilnya. Yang mana maf'ul awal, mana maf'ul tsani. Gampang ini. Ya. Latihan yang kedua, dha fil makanil khali fi'lan munasiban min akhwati dhanna fi mayati. Fi mayati. Antum letakkan di tempat yang kosong, antum letakkan fi'il yang selaras, ya, untuk sebuah kalimat tadi dari akhwat-akhwat idhonnah, ya, sebagai berikut. Al-ma jarian. Ah, itu apa tuh? Ya. Sami itu al-ma jarian atau apa? Ya, air mengalir. Al-bi'ru, ya. Ah, itu. Ya. Amiq. Amiqah apa? Amiqah? Dalam. Al-ibn muhaddab, Zaidan shodiqan. Nah, itu antum coba, antum ya, bikin kalimatnya. Taib. A'rib alim tu al-ihtifala bil maulid bid'atun. Alim tu al-ihtifala bil maulid bid'atan. Nah, ini ya. Alim tu. Ini contohnya Wahabi banget ini. Alim tu al-ihtifala bil maulid bid'atan. Ah. Baik. Antum i'rab. Nah, itu ya. Enak juga bikin contoh-contoh gini ya. Udah, bikin contoh aja. Ya. Yang Tufidul Yakin. Alim tu asyirka. Alim tu adzabha li ghairillah syirkan. Alim tu fa'ila syirkil akbar kafiron. Nah, ayo dikerjain. Tapi sekarang kita masuk ke bab tawabi. Tawabi. Ini PR ya. PR banyak antum tadi kumpulin ya. Tawabi. Awalan as-sifah. Jadi tawabi ada 4 sebagaimana di matan. Sifah atau naat. Kemudian ada apa? Badal. Ada taukid, satu lagi apa? Hah? Ataf. Qala al-musannif babun na'ti. Bab na'at. An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa tafri' wa ta'rifihi wa tankirihi. Jadi yang namanya na'at, dia mengikuti man'ut, mengikuti yang disifati. Misal saya katakan ja'a zaidun, zaid. Nah, zaid yang mana kasih sifat? Zaid itu loh, al-karimu, yang karim, al-karimu. Maka dia mengikuti. Jadi isi al-karim namanya na'at. Man'utnya namanya zaid. Man'ut yang disifati. Na'at sifat. Maka yang namanya na'at mengikuti man'ut pada rofaknya. Kalau tadi ya, ja'a zaidun al-karimu, kalau zaidun itu marfu, ini juga mesti marfu. Ya. Watan kiri, kalau nakiro, nakiro. Ra'aitu rajulan, apa ja'a rajulan, ja'a rajulun karimun. Ya, al-karimu kalau itu. kalau dia ma'rifah. Wa tankiru taqul inna Zaidan al-aqama Zaidun al-aqilu. Ra'aitu Zaidan al-aqila wa marartu bi Zaidin al-aqili. Nah, asy-syarh dibaca syarahnya di sini, Hilmi. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala asy-syarh hadha syuru'un min al-musannifi fi al-kalami 'ala ma yu'rabu taba'an li ghairihi wa huwa arba'atu asya'a an-na'tu wat-tawkidu wal-badalu wal-'athfu wa bada'a bin-na'ti wa yuqalu lahu as-sifatu wan-na'tu ta'rifuhu wat-tabi' huwa at-tabi'u al-mukammilu matbu'ahu bi bayani sifatin min sifatihi misaluhu qama Zaidun al-aqilu wa ra'aitu Zaidan al-aqila wa marartu bi Zaidin al-aqili i'rabuhu al-aqilu na'tun tabi'a man'utahu Zaidan fi i'rabihi fahuwa fil misalil awwali na'tun marfu'un li'anna man'utahu marfu'un wa fil misalil thani na'tun mansubun li'anna man'utahu mansubun wa fil misalil thalithi na'tun majrurun li'anna man'utahu majrurun. Baik, yang namanya man'ut yang disifati. Ya. Nah, kata Asy'ari di sini hada suru'un. Inilah pembukaan, permulaan minal musannifi dari musannif pengarang kitab Ibnu Jurrom fil kalami terkait kalam ala ma yu'rabu ya. Taba'an li ghairi. Ya, ini adalah permulaan dari musannif. Ya, permulaan dari musannif ya. Fil kalam terkait kalam alamayu rabu taban sesuai yang dia di irobnya ya, sesuai dengan ligoiri tabaan ligoiri ya. Jadi jadi ini pembukaan kan dari musannif dalam membicarakan yang di-irob dengan mengikuti selainnya. Ya, yang di-irob dengan mengikuti selainnya. Wawwa arba'atu asya. Ini ada empat. Na'at, taukid, badal, atof. Wabada'a bin na'ti. Beliau memulai dengan na'at. Wayuqalu lahu asifatu. Disebut juga sifah. Ya, disebut juga sifah. Taib. Jadi kalau dia di irob tabaan di goirih karena mengikuti selainnya, yaitu mengikuti manutnya. Nah, kalau dia atof mengikuti ma'atuf alainya, wadi badal mengikuti mubdal minhunya. Misal hukama Zaidun al-aqilu. Ya, ra'aitu Zaidan al-aqila marotu bi Zaidin al-aqili. Lihat itu semua ma'rifah semua, karena Zaid adalah ma'rifah, maka na'atnya semua ma'rifah. Kenapa marfu mansub dia dicocokkan? Wa misalu contohnya qama Zaidun al-aqilu. Raitu Zaidan al-aqila, maratu bi Zaidin al-aqila. I'rabuhu i'rabnya al-aqila ya, atau al-aqil na'tun. Ya. Tabi'a man'utahu. Dia na'at yang mengikuti man'utnya. Al-aqila marartu bi Zaidin al-aqili. Ya, i'rabuhu al-aqilu na'tun tabi'a man utahu Zaidan. Ya. Taib. Itu kan? Ra'aitu Zaidan al-aqila. Ya, maka i'rab a apa namanya? Al-aqil sini na'at, mengikuti man'utnya. Marfu ya marfu. Zaidan fi irobihi. Man'utahu Zaidan fi irobihi, pada irobnya. Fahuwa fil misalil awal, maka contoh pada contoh yang pertama, rokhoma Zaidun al-aqilu. Dia na'atun marfu. Lianna man'utahu marfu'un. Dia na'at marfu. Kenapa? Karena man'utnya, mausubnya yang disifati marfu juga. Wafisani, wafil misalisani, na'atun mansubatun. Na'tun mansubun. Ra'aitu Zaidan al-aqila. Ya. Lianna man'utahu mansubun. Karena man'utnya mansub yang disifatinya. Contoh yang ketiga tadi, marartu bi Zaidin al-aqili. Na'tun majrurun. Kenapa? Karena man'utnya majrur. Ya. Fana'tu yatsba'u man'utahu fi i'rabihi wa tankirihi wa ta'rifihi wa tadzkirihi wa ta'nisihi wa adadihi. Maka na'at dia mengikuti man'utnya dalam i'rab. Kalau man'utnya dia marfu, dia marfu juga. Ya. Baik. Wa tankirihi dalam makna nakirahnya, dia juga nakirah juga. Ya. Ra'aitu rajulan, ya. Maka di nakirah juga apa? Ya. Ja'a Zaidun, ja'a rajulun wa fulanun begitu. Maka fulanun juga datang dalam bentuk nakirah. Wa ta'rifihi, kalau ma'rifah man'utnya, ya na'atnya juga ma'rifah. Ja'a Zaidun wa Aliyun wa al wa siapa? Ja'a Zaidun wa kasih yang ma'rifah. Wa abuka gitu. Nah, di anna man'utahu mansubun, karena man'utnya nasab. Wa fil misal sanis, ya. Contoh yang ketiga. Contohnya tadi yang ketiga apa? Marartu. Ah, marartu bi Zaidin ala akili. Ya, na'tun majrurun, di anna man'utahu majrurun, karena man'utnya majrur. Fannatu yatsba'u man'utahu fi i'rabihi. Maka na'at mengikuti man'utnya dalam i'rabnya, wa tankirihi dalam ma'rifah apa nakirahnya, wa ta'rifihi. Ya, nah ma'rifahnya wa tadzkiri wa ta'nisihi. Mudzakkar dan muannatsnya wa adadihi maupun bilangannya. Tapi cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, di tengah waktunya.